Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan al-munsubat minal asma. Pada pelajaran kita at-tuhfah al-wusabiyyah fi tashili matan al-ajurumiyyah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-majrurat atau al-mahfudat, yang mana pada asalnya ini adalah pembahasan terakhir pada kitab al-ajurumiyah. Hanya saja kita ketahui bahwasanya asy-syarih atau al-muallif dari at-tuhfatul wusabiyyah Syekh Ahmad bin Thabit al-Wusabi hafizahullah, beliau memasukkan pembahasan tentang al-asma ghairu munsharif itu pada akhir pembahasan. Dan kita pada saat ini berada pada tanggal 22 Sya'ban 1442, dan kita harapkan sebelum Ramadan kita sudah menyelesaikan pelajaran kita. Nasta'inu billahi ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu al-mahfudhat. Qala al-mahfudat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-mahfudat, tababu al-mahfudat min al-asma'. المخفوضات ثلاثة أنواع. مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة ومخفوض والتابع للمخفوض للمخفوض. المخفوضات من الأسماء، المخفوضات itu ada tiga. Ya, makhfud dia majrur dengan huruf makhfud karena idhofah dan dia mengikuti makhfud itu tabi atau wabi. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala. Al-makhfudat على المشهور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول مخفوض بالحرف، وهو الحصر وهو الأصل. مثال: مررت بزيدٍ، مررت بزيدٍ، فزيدٍ مجرورٌ ومخفوضٌ بحرف وهو الباء. Al-makhfudat atau al-majrurat masyhurnya secara itu terbagi menjadi tiga atau ya terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, dia majrur atau mahfud dikarenakan huruf. Dan ini adalah asalnya dari makhfudat karena itu di walihada qaddamahu dahulukan pembahasannya. Kemudian contohnya marartu bi Zaidin. Zaidin ya makhfud bil harf wa huwa al ba. Yang kedua, asani makhfudun bil idafa. Ja'a contohnya nahu ja'a gulamu Zaidin fa Zaidin makhfudun bil idhafah wahia nisbatul awal lisani. Ja'a gulamu Zaidin. Zaidin makhfudun bil idhafah. Apa maksud dengan idhafah? Nisbatul awal lisani. Nah, kalau dikatakan al-idhafah, berarti kan dia fi'ilnya. Berarti dia maknawi. Ya, Berarti dia maknawi. Makanya dikatakan nisbatul. Penisbatan awal ke tsani, kedua. Penisbatan kata gulam ke Zaidin. Bukan gulamnya. Kalau dikatakan makhud bil idhafah, ya, berarti penisbahan gulam ke Zaidin itu yang menyebabkan Zaid majrur. Ya, tetapi kata Syekh di sini, Asy-Syarih, wa hadzal qawlu dha'ifun. Wa hadzal qawlu dha'ifun. Yaitu apa yang dimaksud dengan qaulul dha'if? Pendapat yang mengatakan bahwasanya mudhafun ilaih itu majrurnya adalah dengan idhafah. Wasahih annahu makhudun bil mudhaf wa huwa gulam la bil idhafah. La bil idhafah. Yang sahih bahwasanya Zaidin di sini makhudnya adalah dengan gulam, bukan dengan idhafah. Apa perbedaannya? Kalau dikatakan dia makhudnya dengan al-idhafah, berarti al-idhafah di sini fi'il, dia ma'nawi. Amilnya ma'nawi. Ya. Penisbahan gulam ke Zaid itu yang menyebabkan Zaid majrur. Itu kalau dikatakan ya dengan idhafah. Makhudnya dengan idhafah. Tapi kalau dikatakan makhfudnya Z itu adalah dengan gulam, dengan mudhafnya, berarti amilnya adalah amil lafzi. Amilnya adalah amil lafzi. Ya, gulam atau mudhaf yang menyebabkan mudhaf ilaih ya, menjadi majrur. Bukan atau idhafatu al-mudhaf ilah, mudhaf ilaih, bukan itu. Ya, ini seperti misalnya antara al-mubtada dan al-ibtida. Al-mubtada ya, itu amilnya adalah al-ibtida. Amil maknawi. Al-khabar amilnya adalah mubtada, bukan al-ibtida. Ya, mubtada menyebabkan khabar marfu. Amilnya lafzi, tapi mubtada mana amilnya? Ibtida'uhu fi awalil kalimah. Ya, permulaan dia di awal kalimat itu menyebabkan dia marfu. Jadi as-sahih wallahu taala alam ya adalah al-mudhafu ilaih majrurnya bukan dikarenakan idhafah tapi karenakan mudhaf. Amilnya adalah amil lafzi. Yang ketiga, mahfudun bitaba'iyah. Nahu marartu bi Zaidin al-aqili yang ketiga adalah makhud bit tabaiyah contohnya marartu bi Zaidin al-aqili fal-aqili na'tun li Zaidin. Ya, syahidnya al-aqili fa na'tun لزيد. ونأت المخوض مخفوض مثله، dan na'at untuk yang makhud, ya na'atnya makhud, dia makhud seperti man'utnya. Pertanyaannya, an-na'at itu apa yang menyebabkan dia, apakah itu marfu, apakah dia mansub, ataukah majrur? Kalau pembahasan kita dia majrur. Apa amil bagi an-na'at? Kalau berdasarkan apa yang disebutkan oleh al-mu'allif Ibnu al-Ajurum, sebagaimana disebutkan di sini, walladhi amila fihi al-khafda, al-khafda huwa tabaiyatuhu. Ya. Tabaiyatuhu li Zaidin. Katakan sini, walladhi, kalau berdasarkan pendapat Ibn al-Ajurum, walladhi amila fihi al-khafda, huwa tabaiyatuhu li Zaidin. Ya. Tabaiyatuhu, keadaannya dia sebagai tabi, itu yang menyebabkan, ya, keadaan dia sebagai tabi. Berarti ini kalau dikatakan ini juga maknawi, amilnya maknawi kalau dikatakan demikian. Ya, itu adalah tabaiyatuhu li Zaid, karena dia sebagai tabi li Zaid, ya, maka dia mengikuti Zaid. Di sini Zaid majrur, dia majrur. Nah, tapi kata asy-syarih hafizahullah, wa hadzal qawlu dhaifun aidha. Wa hadza al-qawlu dhaifun aidan. Wa sahih annahu makhfudun bil harfi alladhi khafadha al matbu. Annahu مخفوض بالحرف الذي خفض المطبوع. فهو هنا مخوض بالباء التي خفضت زيدا لا بتبعية لا تبعية. Maka di sini dia makhudnya dengan alba yang mengkhafatkan, yang memajrurkan Zaidan, bukan karena tabaiyah. Nah, kaidahnya berarti untuk at-tawabi, al-amilun fil matbu, amilun fit tabi. Ya, amilun, al-amilu fil matbu, ya, ulangi, al-amilu fi tabi, amilun fil matbu. Afwan, keliru. Al amilu fil matbu amilun fi tabi. Amil yang bekerja amil pada matbu itu adalah amil pada tabi. Ya, ini berlaku bukan hanya pada al-makhudat, tapi berlaku pada seluruh i'rab dan berlaku pada seluruh at-tawabi. Misalnya ja'a Zaidun al-aqilu. Apa yang menyebabkan al-aqilu marfu di sini? Yaitu apa yang menyebabkan Zaidun marfu, yaitu fi'il ja'a. Ja'a Zaidun al-aqilu. Zaidun marfu'nya adalah dengan ja'a. Begitu juga al-aqilu marfu'nya dengan ja'a. Ya. Bukan tabaiyatuhu li Zaidun. Bukan karena dia mengikuti Zaidun dia marfu, tapi karena ja'a. Ini berdasarkan pendapat yang sahih yang dipilih oleh Asy-Syarih hafizahullahu taala. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Zaidan mansubnya adalah dengan ra'aitu sebagai maf'ulun bih. Ya. Al-aqila tabi' sebagai na'at bagi Zaidan. Ya, dia mansubnya juga adalah dengan ra'aitu, bukan tabaiyatuhu li Zaidan. Ra'aitu Zaidan wa Amran, misalnya begitu juga ra'aitu Zaidan wa Amran. Amran mansubnya ya bukan sebagai karena dia mengikuti Zaidan, tetapi mansubnya adalah dengan ra'aitu. Dan seterusnya. Qala fal hasilu mimma taqaddam أن المخفوضات قسمان فقط مخفوض بالحرف ومخفوض بالمضاف. Ya, tadi alhasil kesimpulannya dari apa yang telah dibahas sebelumnya, falhasil mimma taqaddam أن المخفوضات kisman faqat. Makhfudun bil harf yang kedua makhfudun bil mudhaf. Tanbih, al-khafdu ibaratul kufiyin wal-jarru ibaratul basariyin wa mu'addahuma wahid wala musyahata fil istilah wa hadat tanbih qataqadam fi alamatul isim wa atuhuhuna limunasabatihi lihadal ba'ad. Ya, al-khafad itu ibarat pengistilahan dari kufiyin, kalau al-jar itu basariyin. Ya, jadi tetap maknanya sama. Ujung-ujungnya sama, hukumnya sama, jadi tidak perlu diperdebatkan dalam permasalahan istilah. Dan ini juga dijelaskan pada alamat isim, ya, dan dijelaskan lagi di sini karena kesesuaiannya dengan bab. Wallahu ta'ala alam, ini sebagai mukaddimah kita. Sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan al-makhfudat bil harf, al-makhfudat atau al-makhfud bil huruf, al-makhfud bil huruf. Naqtafi lahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.